sorangan te bisa ku makan. Di andosan, di pengkolan, ngalentuk hampir dua jam. Ke ayak kasorangan, bayangan te datang datang. Janjina, apan isukan. Di andosan, di terminal, gespa sehudang subuh-subuh maksakan sana jantung kesudang dan make baju anu waktu disapa tok menang nyemit timbang bersih hindi teimah setengah tujuh ngaharirin lagu disco hati mah tepu. Jam opat kahade hilang urang tepang caket lawang didinya janji pakembang balik ngantor roro sohan boga janji dasar sial jalan macet hese tepi rek lepang jauh rek nunggu kesel dekuhan bila mogok tak bisa ku makan pangku senang.